Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala fi kitabihi Fikhil Asma'il Husna fi qawli Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala wa lamma ihtamala Yusuf as-Siddiq alayhi salam dayka sijni syakara lahu dhalika bi an makkana lahu fil ardi yatabawwa'u minha haythu yasha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-ikhwatu fillah, kita masih dalam penjelasan tentang nama Allah Asy-Syakuru Syakir. Terakhir pada pekan lampau kita telah menjelaskan sebagian daripada perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang makna nama Allah Asy-Syakur, di mana Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan bahwasanya Allah lah Tuhan pemilik nama yang sangat layak menyandang nama Asy-Syakur. Dialah yang memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, kemudian dia memberi mereka taufik untuk dapat mensyukur nikmat tersebut. Dan dialah Tuhan Jalla fi'ula yang menerima segala macam amalan hamba meski sedikit dan mensyukurinya. Dialah Tuhan yang tak pernah merasa ada amalan kita yang sedikit. Tak pernah Allah merasa remeh dengan pemberian kita berupa sedekah meski sedikit jua pun, selama dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus, bahkan dia akan lipat gandakan, besarkan, berlipat-lipat ganda, 700 lipat, bahkan lebih daripada itu. Dialah Tuhan Allah Jalla wa'ala yang menerima amalan hamba-hambanya meski sedikit, mensyukurinya, kemudian menyebutkan hamba tersebut di hadapan para malaikat-malaikatnya di negeri yang maha tinggi sana, al-mala'ul a'la. Dialah Tuhan Allah Jalla wa'ala yang menerima amal hamba-hambanya, mensyukurinya, dan menyebutkan kebaikan-kebaikan hambanya di antara makhluk-makhluknya. Dialah Tuhan Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang bersyukur, dari barang siapa yang meninggalkan berbagai macam perkara yang haram karena dia semata, maka Allah gantikan dengan apa yang lebih baik daripada apa yang ditinggalkan. Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan bagaimana para sahabat yang hijrah rela mereka meninggalkan harta benda mereka, sanak keluarga mereka. Allah gantikan bagi mereka dunia, harta benda yang lebih banyak berlipat-lipat karunianya, ridhonya. Ya. Kemudian beliau melanjutkan tentang Nabiullah Yusuf, bagaimana Allah Jalla wa'ala memperlakukan Nabiullah Yusuf. Berkata Al-Imam Al-Qayyim, وَلَمَّ احْتَمَلَ يُوسُفُ السِّدِّيقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ضِيقَ السِّجْنِ. Tatkala Yusuf dipenjara dengan sabar menghadapi sempitnya penjara, di penjara tanpa dosa, tanpa kejahatan, dia bersabar sebabkan karena ya khawatir daripada godaan wanita tuannya yang bersamanya dalam rumah. Syakara lahu dzalik, maka Allah Subhanahu wa taala pun menerima ya kesabaran Yusuf dan mensyukurinya. Bi an makkana lahu fil ard, dengan Allah Subhanahu wa taala gantikan baginya berupa kedudukan yang Allah tempatkan dia di bumi, memiliki kedudukan kekuasaan dari budak sahaya, kemudian dimasukkan ke dalam penjara terhina. Dengan segala kesabaran Yusuf dan kejujurannya, tak mau mengkhianati tuannya, bermaksiat kepada Allah, Allah berikan baginya kedudukan. Raja mengistimewakannya, dijadikan sebagai menterinya. Ya. Yatabawwa'u minha haitsu yasha', dia yang mengatur bumi Mesir sebagaimana dia kehendaki. Dampak daripada kesabarannya, Allah menerima kesabaran Yusuf dan mensyukurinya dengan memberikan ganjaran. Nah, walamma badala rusuluhu a'radahum fihi li'a'da'ihim fanalu walamma badala syuhada'u walamma badala syuhada'u abdanahum lahu hatta mazakadha a'da'uhu syakara lahum dhalika bi'an a'adahum minha tayran khudran aqarra arwahahum fiha taridu anharul jannah wa ta'kulu min simariha ila yaumil ba'ti fayarudduha alaihim akmalu ma takunu wa jamaluhu wa abhahu. Hasbuka. Walamma badala syuhada'u arwahahum. Lihatlah tatkala para syuhada, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, membela agama, memerangi kaum kafirin, memerangi agama mereka, memerangi negeri mereka. Mereka tak pikirkan lagi nyawa mereka. Mereka berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hatta mazzaqatha a'da'uh. Mereka ikhlas, relakan, pasrahkan, bahkan tubuh mereka terkoyak-koyak pun mereka rela. Syakara lahum dzalik. Maka Allah menerima amalan mereka dan mensyukuri amalan tersebut. Bi an a'adhahum minha tayran. Allah gantikan kesyukuran, Allah gantikan yakni amalan mereka berupa kesabaran, menyerahkan jiwa mereka untuk Allah. Allah gantikan dengan burung, tayran khudran, burung hijau, disebutkan dalam hadis. Sesungguhnya arwah para syuhada di dalam paruh burung-burung hijau di surga yang dia terbang ke sana kemari di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Tayran khudran maqarra arwahahum fiha. Allah tempatkan ruh-ruh orang-orang yang mati terbunuh dalam berjihad dengan Allah pada burung-burung tersebut. Taridu anharul jannah. Terbang ke sana kemari dalam surga. Jasadnya terkubur di bumi, ruhnya terbang ke sana kemari dalam surga yang begitu luas. Wa ta'kulu min thimariha. Ya, jasadnya terkoyak-koyak, ruhnya terbang ke sana kemari menikmati kenikmatan surga. Makan daripada buah-buahan surga. Ila yaumil ba'tsi. Menunggu datangnya hari berbangkit. Fayarudduha alaihim akmala ma takun wa ajmalahu wa abha. Datanglah hari berbangkit, Allah kembalikanlah ruh tersebut kepada badan-badannya, disempurnakan segala macam nikmatnya, disempurnakan keindahan dan keelokannya. Dampak daripada mereka telah menyerahkan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mensyukuri amalan mereka. Naam. Walamma badala rusuluhu a'radahum fihi li'a'da'ihim fanalu minhum wa sabbuhum a'adahum min dhalika bi'an salla alaihim huwa wa malaikatuhu wa ja'ala lahum atyabus sana'i fi samawatihi wa baina khalkihi fa akhlasahum bi khalisati dhikrat dar. Demikian juga dengan para rasul-rasulnya. Walamma badala rusuluhu a'radahum. Tatkala rasul-rasul, utusan-utusan Allah, menyerahkan segala sesuatu, bahkan harga diri mereka, kehormatan mereka, mereka serahkan kepada Allah. A'radahum fihi li'a'da'ihim fanalu minhum. Sehingga musuh-musuh mencela para rasul-rasul, menghina, mengupat, menyumpah serapa, melaknat. Wasabbuhum a'adhahum, dan segala macam penghinaan tersebut mereka terima dengan dada yang lapang, hati yang ikhlas dalam rangka menyebarkan agama Allah. A'adhahum min dzalika, maka Allah gantikan segala macam kesabaran mereka dalam menerima segala macam perangai umat-umat mereka. Bi an shalla alaihim, maka Allah berselawat kepada mereka, memuji mereka di hadapan para malaikat-malaikatnya. Huwa wa rusuluhu, bahkan juga rasul-rasulnya, bahkan juga malaikat-malaikatnya. Huwa wa malaikatuhu, malaikat-malaikatnya pun senantiasa bersalawat untuk para nabi tersebut. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat pada nabi. Ya, wa ja'ala lahum athyabats sana, Allah jadikan bagi mereka sebaik-baik pujian di atas langit sana, fi samawatihi wa baina khalqihi, dan sebaik-baik pujian pada makhluknya. Diagungkanlah mereka di langit dan di bumi oleh hamba-hambanya. Taklah diucapkan satu pun daripada Nabi maupun Rasul kecuali mereka diagungkan, disandangkan pada samping nama mereka alaihi salam, alaihi afdhalus salati wassalam. Fa akhlasahum bi khalisatin dzikrdar. Allah murnikan mereka dengan keikhlasan mereka selalu mengingat negeri akhirat dengan pujian-pujian sepanjang masa. Ibrahim, Musa, Isa, Daud, semuanya dengan kemuliaan disebutkan. Subhanallah. Naam. Wa min syukrihi subhanahu annahu yujazi aduwahu bima yaf'aluhu minal khair wal ma'rufi fid dunya wa yukhaffifu anhu yawmal qiyamah fala yudhi'u alayhi ma ya'maluhu minal ihsan wa huwa min abghadi khalqihi ilayhi. Wa min syukrihi subhana, di antara bentuk efek dari nama Allah Asy-Syakur, annahu yujazi aduwah, bahkan Allah masih memberikan balasan terhadap musuh-musuhnya. Bima yaf'aluhu minal khairi wal ma'rufi fid dunya, dengan segala macam kebaikan, perbuatan-perbuatan yang baik yang mereka lakukan di dunia. Orang kafir pun dia beri balasan dengan segala macam kebaikan yang mereka buat di dunia, dia beri balasan kebaikan juga di dunia. Wa yukhaffifu anhum yaw'anhu yawmal qiyamah, bahkan di hari kiamat pun dengan kebaikan mereka di dunia Allah ringankan azab mereka di hari kiamat dengan kebaikan mereka meskipun kafir. Karena orang kafir tak sama, ada orang kafir yang berbuat baik kepada manusia, sama manusia, mau berinfak, bersedekah, membantu manusia, ada yang menghormati manusia, ada yang zalim terhadap manusia, memerangi manusia, menumpahkan darah mereka, menyesatkan, berbeda-beda. Di antara nama Allah Asy-Syakur, Asy-Syakur, Asy-Syakir, bahkan orang-orang yang berbuat keburukan daripada kaum kafirin di dunia pun, yang berbuat kebaikan daripada kaum kafirin di dunia pun dibalas dengan kebaikan serupa. Orang kafir yang rajin berinfak, mudah bersedekah, di dunia dilipat gandakan hartanya. Ya, dengan sebab kebaikannya. Lihatlah bagaimana Allah ringankan azab Abu Talib karena kebaikannya di dunia, membela Nabi, membela Rasul, mempertahankan, menjadi perisai bagi beliau, maka tetap dapat syafaat, mendapatkan azab yang paling ringan di antara semua orang kafir di hari kiamat. Ini dampak dari bernama Allah Asy-Syakur. Fala yadhi'u 'alaihi ma ya'maluhu min ihsan, tidak pernah hilang sedikit jua pun segala macam perbuatan-perbuatan ihsan, perbuatan baik dari orang-orang kafir di dunia. Orang kafir membantu tetangga, Allah catat, Allah ingat, Allah beri balasan. Ya, orang kafir yang dermawan, meski dalam bab akidah dia mencela Tuhan, mengatakan Tuhan beranak, Tuhan beristri, kebaikan yang dia buat di dunia diberi ganjaran, rezeki dimudahkan, rezeki dilancarkan, dijauhkan daripada mereka mara bahaya di dunia dengan sebab kebaikannya. Allahu Akbar. Itulah Allah penyandang nama Asy-Syakur, Asy-Syakir. Tiap hari mereka mengatakan Tuhan engkau punya anak, Tuhan engkau punya bini, Allah subhanahu wa ta'ala tetap mencurahkan rahmatnya kepada mereka, memberi balasan kebaikan mereka dengan kebaikan setimpal di dunia tapi tidak di akhirat. Wahwa min abghadhi khalqihi ilaih, padahal makhluk-makhluk kaum kafirin seburuk-buruk makhluk yang paling dibenci Allah. Bahkan dia katakan mereka lah sejelek-jelek makhluk yang melata, yang berjalan di permukaan bumi. Inna syarrad dawabi innallahi summul bukmul ladzina yaqil, sejelek-jelek yang berjalan di muka bumi adalah orang-orang yang peka tuli, yang tak berakal. Dikatakan peka karena tak mau mendengar kebaikan, tuli tak mau mendengar kebaikan, bisu, buta, tapi tetap mendapatkan cinta kasihnya di dunia, tetap menghirup oksigen yang sama, mendapatkan rezeki, bahkan sebagai mereka dilebihkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kedudukan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat setinggi-tingginya dunia dengan jabatan. Ya. Tapi semuanya hanya diberikan di dunia. Di akhirat tak ada sedikit jua pun apapun kebaikan untuk mereka. Ya. Naam. Wa min syukrihi annahu ghafara lil mar'ati al baghi bi sakiha kalban. Annahu ghafara lil mar'ati al baghi bi sakiha kalban kana qad jahadahu al 'aqsu hatta akala ath-thara wa ghafara li akhar bi tanhiyati ghusna syaukin an tariqil muslimin. Wa min syukri, di antara efek nama Allah Asy-Syakur Asy-Syakir, annahu ghafara lil mar'ah, Allah mengampuni seorang wanita, lil mar'atil baghiyyi, seorang wanita pelacur yang hina di mata manusia, jelek, dicela, Allah ampunkan dia. Yes, ya. Kenapa? Bisaqiha kalban qad jahadahu al'atashu, karena memberi minuman anjing yang sedang kehausan bersangatan. Seorang pelacur, kata Nabi, kanat baghiyatun min baghaya Bani Israel, adalah seorang pelacur daripada pelacur-pelacur Bani Israel. Ra'at kalban, melihat anjing dalam kehausan, berkeliling-keliling di tepian sumur yang dia tak bisa masuk ke dalam sumur. Ya, yang dia menjilat-jilatkan dengan lidahnya tanah yang basah mengharapkan air. Maka perempuan ini mengatakan, sungguh anjing ini kehausan sebagaimana yang aku telah rasakan tadi. Maka dia turun ke dalam sumur, kemudian dia ambilkan air dengan sepatunya, diisinya air dalam sepatunya, kemudian dia naik ke atas, dia berikan kepada anjing. Allah bersyukur, Allah syukuri dia dengan perbuatan yang sedikit ini. Allah ampunkan dia dengan dosanya yang banyak gara-gara berbuat kebaikan kepada binatang. Hatta akala thara wa ghafara, ya, wa ghafara li akhar, bahkan Allah pun mengampunkan sosok yang lainnya, bi tanhiyatihi ghusna syaukin an tariqil muslimin. Allah ampunkan seorang pendosa disebabkan karena menyingkirkan duri-duri yang dapat membahayakan di jalan orang-orang Islam. Ada duri, ada paku, ada beling, dia campakkan ke pinggir, dia buang, Allah mensyukurinya, mengampunkan dosanya. Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang layak kita puja, yang kita selalu lupakan dia, yang kita berikan untuknya sisa-sisa daripada apa yang terbaik yang kita miliki, waktu terbaik untuk dunia, sisanya untuk dia, harta terbaik untuk dunia, sisanya untuk dia, tapi dia tetap menerima apapun yang kita buat, padahal semua datang darinya, subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyash syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang tahu bersyukur. Kita selalu kufur dengan nikmatnya yang begitu banyak melimpah ruah. Dijaganya kita di kala malam, tak ada yang dapat menjaga kecuali dia. Binatang-binatang, serangga-serangga tak masuk ke dalam lubang-lubang di tubuh kita, tak masuk ke hidung, tak masuk ke mulut, tak masuk ke telinga. Allah jaga kita, subhanahu wa ta'ala, di kala malam, tatkala kita tertidur, Allah jaga detak jantung kita tetap berpacu, berdetak, subhanahu wa ta'ala. Ya, tetap dia berikan kepada kita oksigen. Allah jaga alam kita, semesta, semuanya Allah jaga. Yang naik kepada Allah, keburukan kita, maksiat kita, ghibah kita, namimah kita, mata-mata yang jelalatan, hati-hati yang menyasar tah kemana-mana. Yang turun kepada kita, rahmatnya, cucuran kebaikannya, ihsannya, taufiknya, subhanahu wa ta'ala. Nah. Fahuwa subhanahu yashkuru al-'abda 'ala ihsanihi li nafsihi wal makhluqu innama yashkuru man ahsana ilayhi. Semoga. Fahuwa subhanahu yashkurul abda ala ihsanil nafsi. Allah itu jalla fi'ala subhanahu wa ta'ala. Ya. Mensyukuri hamba atas segala macam kebaikan-kebaikan hamba. Yang mana itu semua kembali kepada hamba. Tak ada Allah ambil keuntungan sedikit pun daripada kita. Amal saleh kita Allah syukuri. Itu bukan kembali kepada Allah. Kebaikannya, ganjarannya kembali kepada kita. Kata Allah, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, semua amal tersebut aku hitung, ku perhitungkan, ku balaskan untuk kalian pula. Dia syukuri amalan-amalan kita yang kembali maslahatnya untuk kita. Beda dengan manusia, wal makhluqu innama yashkuru man ahsana ilaih. Makhluk itu bersyukur kepada makhluk yang berbuat baik kepadanya. Allah yang kafir pun tetap dia syukuri perbuatan kebaikan orang kafir. Yang beriman Allah syukuri kebaikan mereka untuk mereka sendiri, bukan untuk Allah. Fa in takfuru antum man fil ardi jami'an fa inna Allah ghaniyun. Andai kata kalian semua kafir, satu bumi kafir, Allah Maha Kaya. Subhanahu wa ta'ala. Tak ada pamrih. Allah mengasihi kita tanpa pamrih, mencintai kita tanpa pamrih. Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang kita abaikan dalam banyak sisi kehidupan kita. Nah. Wa ablaghu min dhalika annahu subhanahu huwa alladhi a'tal 'abda ma yuhsinu bihi ila nafsi wa syakarahu 'ala qalilihi bil ad'afil mudha'afah allati la nisbata li ihsanil 'abdi ilayha. فهو المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكر فمن أحق باسم الشكور منه سبحانه. نعم. وأبلغ من ذلك, yang lebih dalam daripada makna itu, annahu subhanahu, dialah Tuhan Allah yang Maha Suci, alladzi a'tal 'abda, yang telah memberikan kepada hamba, ma yuhsinu bihi ila nafsi, segala sesuatu yang kembali kebaikannya kepada hamba sendiri. Ya, Allah yang beri taufik kita untuk berbuat kebaikan. Diarahkan kita, diilhamkan kita untuk berbuat kebaikan. Yang mana kebaikan itu kembali kepada diri kita. Wa syakarahu ala qalili, tetapi tetap Allah Subhanahu wa taala menerima kebaikan tersebut, mensyukurinya meski sedikit. 100 rupiah yang kita infakkan dengan ikhlas, Allah syukuri. Yang mana kalau kita berikan kepada makhluk, dia akan marah, akan menerimanya dengan sebelah mata. Bil adhafil mudhafah, dilipat gandakan dengan lipatan-lipatan. Allati la nisbata li ihsan 'abdi ilayha, yang tak sebanding dengan segala macam perbuatan kebaikan hamba itu sendiri. Fahuwal muhsinu bi'ata'il ihsan, dialah Allah yang layak menyandang kata al-muhsin, ya, pemberi. Al-muhsin yang berbuat kebaikan dengan memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya, ya, wa ya'ta'is syukri, dan dialah Tuhan yang menganugerahkan kepada hambanya taufik untuk bersyukur dan membalas segala macam amalan mereka dan mensyukurinya. Faman ahaqqu bismi syakuri minhu subhana. Apakah ada yang lebih layak menyandang nama syakur sebagaimana Allah Subhanahu wa taala? Tak ada. Ya. Hamba juga disifati dengan sabarin syakur, tapi kesyukuran hamba tak sama dengan kesyukuran Allah terhadap hamba. Naam. Wa ta'ammal qawlahu subhanahu, ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Perhatikanlah firman Allah yang berbunyi, ما يفعل الله بعذابكم, apa yang Allah akan lakukan, apakah Allah mengazab kalian, in syakartum, sekiranya kalian bersyukur, wa amantum, sekiranya kalian beriman, wa kana Allah syakiran alima, adalah Allah Tuhan yang memiliki nama syakiran, yang mensyukuri hamba-hambanya atas perbuatan mereka, Tuhan yang Maha Mengetahui. Nah. Kaifa tajidu fi dhimni hadzal khitabi? Kaifa tajidu fi dhimni hadzal khitabi anna syukrahu ta'ala ya'ba ta'diba ibadihi bi ghairi jurmin kama ya'ba ida'ata sa'yihim batila fasyakuru la yadba'u ajra muhsinin la yudhi'u masyaallah fasyakuru la yudhi'u ajra muhsinin wa la yu'adzibu ghaira musiin. Kaifa tajidu fi dhimni hadzal khitab? Bagaimana kau dapati dalam ayat ini? Apakah mungkin Allah mengazab kalian jika kalian bersyukur? Ya, ayat ini an syakaru ta'ala anna syukrahu ta'ala ya'ba ta'dhib ibadi bi ghair jurmin. Di antara nama Allah asy-syakur, bahwasanya Allah SWT mustahil mengazab hamba-hambanya tanpa dosa. Tak mungkin diazab hamba tanpa dosa, tanpa kesalahan. Kama ya'ba idha'ata sa'yihim batilan, sebagaimana Allah tak akan mungkin enggan menyanyiakan, sebagaimana Allah SWT enggan ya menyanyiakan segala macam perbuatan-perbuatan batil mereka dihilangkan, tidak, tetap dicatat, tetap Allah SWT pihara, Allah jaga. Sebagaimana kebatilan dipelihara dijaga oleh Allah SWT, tak ada yang hilang, kebaikan pun demikian. Fasyakuru la yadhi'u ajra muhsin. Maka nama Allah Asy-Syakur, dia adalah Tuhan yang tak pernah menghilangkan ganjaran kebaikan daripada hamba-hambanya yang berbuat baik. Wa la yu'adzibu ghaira musyi, dan dia adalah Tuhan yang tidak akan pernah mengadab hamba-hambanya tanpa dosa. Orang diadab karena dosanya. Nah, wa min syukrihi subhanahu annahu yukhrijul 'abda minan nahri bi adna mithqali dharratin min khairin wa la yadi'u 'alaihi hadzal qadar. Di antara efek nama Allah Asy-Syakur, bahwasanya Allah mengeluarkan hamba dari neraka dengan sesuatu yang paling kecil berupa keimanan yang sebesar dzarrah. Andai kata hambanya memiliki iman sebesar zarrah, sebesar semut kecil, sebesar biji sawi, biji bayam, lebih kecil daripada itu. Ada semut yang kecil yang namanya zarrah. Hanya segitulah iman seorang hamba. Dan dosanya seluruhnya. Dengan sebab iman hamba tersebut, walaupun telah dibakar dalam neraka, Allah tetap beri balasan iman yang sekecil zarrah tersebut. Apa balasannya? Dengan dikeluarkan dari dalam neraka. Kata Nabi, yukhraju minan nar, dikeluarkan dari dalam neraka, man kana fi qalbihi mithqal habbati khardalin min iman, yang dalam hatinya ada seberat biji sawi daripada keimanan. Tetap Allah syukuri meski sebesar biji sawi daripada keimanan. Subhanahu wa ta'ala. Tidak Allah sepelekan, sia-siakan. Wa min syukrihi subhanah anna al-'abda min ibadihi yakumu lahu maqaman yurdihi bainan nasi fayaskuruhu lahu wa yunawwihu bidhikrihi wa yukhbiru bihi malaikatahu wa ibadahu al-mu'minina kama syakara li mu'mini ali fir'aun dhalikal maqam wa asna bihi 'alayhi wa nawwaha bidhikrihi baina 'ibadihi wa kadhalika syakarahu li وكذلك شكره لصاحب ياسين مقامه ودعوته إليه فلا يهلك عليه بين شكره ومغفرته إلا هالك فإنه سبحانه غفور شكور يغفر الكثير من الزلل ويشكر القليل من العمل. ومن شكره سبحانه di antara bentuk Allah mensyukuri hamba-hambanya, anna al-'abda min ibadihi yaqumu lahu maqaman yurdihi bainan nas. Ada hamba-hambanya yang berdiri tengah-tengah manusia, mendakwai manusia, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Fayashkuruhu, maka hamba tersebut yang mendakwai manusia, menyuruh manusia kepada Allah, Allah syukuri. Wa yunawwih bidzikrih, Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan penyebutan namanya. Allah harumkan namanya. wa yukhbiru bihi malaikatah wa ibadahul mu'minin. Allah haramkan namanya diberitahukan kepada malaikat-malaikat, dipermaklumkan diantara hamba-hambanya yang beriman. Kama syakara li mu'min ahli Fir'aun, sebagaimana Allah ya mensyukuri seorang mukmin dari keluarga Fir'aun. Wa qala mu'minun ahli Fir'auna, ya, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan tentang mukmin ahli Fir'aun, mengingatkan tentang keluarga Fir'aun agar mau mengikuti Musa alaihissalam. Ya, mukmin ini Allah ingat padahal dia satu daripada 1 miliar atau 2 miliar atau tak terkira jumlah manusia. Ya, tapi Allah tetap ingat, bahkan Allah sebutkan dalam Quran, wa qala mu'minu ahli Fir'auna yaktumu imanah. Berkata seorang mukmin daripada keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya. Ataqtulun rajulan an yaqula rabbi Allah? Bagaimana akan membunuh seseorang hanya mengatakan Tuhannya Allah? Mukmin keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya, tak ditampakkan, tapi Allah tampakkan sehingga kita pun mengetahui kisahnya dalam Quran. Itulah nama Allah Asy-Syakur, tak ada yang hilang bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa athna bihi alaihi, Allah puji dia. Wa nawwaha bi dzikrihi baina ibadihi, Allah sebutkan namanya di antara hamba-hambanya. Wa kadzalika syukru li sahibi yasin, sebagaimana Allah pun tak pula menyia-nyiakan sahibu yasin yang terdapat dalam surat Yasin, yang beriman kepada nabi yang diutus kepada mereka, mengajak kaumnya beriman, mereka bunuh orang tersebut. Ya, sebagaimana termuat dalam surat Yasin, mereka bunuh. Allah mengingatnya, menyebutkan namanya sehingga orang-orang pun tahu. Ya, maqamahu wa da'watahu ilaihi, Allah Subhanahu wa taala ingat kedudukannya, bagaimana dakwanya mendakwahi manusia kepada jalan Allah. Fala yahliku alaihi baina syukrihi wa maghfirati illa halikun, tidaklah ada yang binasa, hancur ya orang di antara yakni kesyukuran Allah kepadanya, di antara ampunan Allah kepadanya, kecuali orang binasa. Hanya orang binasalah, hanya orang celakalah yang benar-benar celaka. Begitu luasnya rahmatnya, begitu luasnya ampunannya, tapi dia tetap celaka. Hanya orang yang celaka. Fa innahu subhanahu ghafurun syakur, dialah Tuhan pemilik nama ghafur yang maha pengampun, syakur mensyukuri hamba-hambanya. Yaghfirul kathira minaz zalal, dialah yang mengampuni banyak kesalahan kita, ketergelinciran kita dalam hidup, masa lalu kita yang kelam dengan dosa-dosa, bahkan masa sekarang pun yang kita lumuri dengan dosa tatkala kita lengah lalai. Wa yashkurul qalila minal amal, tetap Allah syukuri meski sedikit amalan yang kita buat. Naam. Wa lamma kana subhanahu huwa syakur ala al-haqiqati kana ahabbu khalqihi ilaihi man ittasafa bi sifati syukri kama anna abghada khalqihi ilaihi man attalaha wattasafa bi diddiha. Sebagaimana Allah dialah pemilik nama Asy-Syakur yang sebenar-benarnya, yang benar-benar mensyukuri segala perbuatan hamba. Dengan demikian Allah pun sangat mencintai ya hamba-hambanya yang memiliki sifat syukur. Sebagaimana Allah sangat benci hamba-hambanya yang tidak pandai bersyukur, yang memiliki sifat kebalikan syukur alias kufur, sangat Allah benci sekali. Naam. Wa hadha sya'nu asma'ihil husna ahabbu khalqihi ilaihi man ittasafa bi mujibiha wa abghaduhum ilaihi man ittasafa bi addadiha wa li hadha yubghidul kufura al-kafura wa li hadha yubghidul kafura wadh-dhalima wal-jahila wal-qasiya al-qalb wal-bakhila wal jabbana wal muhina wal laim. Ya. Berkata pengarang kitab kita hafizahullah tabaraka taala, wa hadza sya'nu asma'il husna, begitulah dengan nama-nama Allah yang baik-baik, yang bagus-bagus. Ahabba khalqihi ilaihi man ittasafa bimujibiha. Hamba yang paling dicintai Allah adalah hamba-hamba yang berupaya untuk mempraktekkan segala macam nama-nama yang baik daripada nama-nama Allah tersebut dalam diri mereka. Yang paling dicintai Allah adalah orang yang berbuat ihsan kepada manusia. Allah akan berbuat ihsan juga kepadanya. Ya. Segala macam kebaikan-kebaikan kita mencontoh kebaikan-kebaikan Allah, maka itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pandai bersyukur kepada Allah, maka dialah paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebaliknya, wa abghadhahum ilaihi man ittasafa bi adradiha. Makhluk yang paling dibencinya adalah makhluk yang melakukan atau memiliki, menyandang berbagai sifat-sifat yang buruk selain daripada apa-apa yang baik tersebut. Walihada yubghidul kafur. Karena itulah Allah membenci orang yang kafir, yang ingkar. Al-zalim membenci orang yang zalim, al-jahil membenci orang yang bodoh. Wal-qasil qalb, orang yang keras hati. Wal-bakhil, Allah membenci orang yang kikir. Wal-jaban, Allah membenci orang yang pengecut. Wal-mahin, orang yang hina. Wal-la'im, orang yang dina. Naam. Wa huwa subhanahu jamilun yuhibbul jamal, alimun yuhibbul ulama, rahimun yuhibbul rahimin, muhsinun yuhibbul muhsinin, syakurun yuhibbul syakirin, saburun yuhibbul sabirin, jawadun yuhibbu ahlal jud, sitarun yuhibbu ahlal satri, sattarun yuhibbu ahlal satri, qadirun yalumu alal ajizi. Kebalikannya, ya, berkata pengarang kitab kita, hafizahullah, wa huwa subhanahu jamil, Allah itu zat yang maha elok, yuhibbul jamal, menyukai keindahan. Alimun, Tuhan yang maha berilmu, yuhibbu al-ulama, mencintai para ulama yang berilmu pula. Rahimun, dia adalah Tuhan yang maha sayang, yuhibbul rahimin, menyukai, mencintai orang-orang penyayang. Muhsinun, dialah Tuhan yang maha baik, yuhibbul muhsinin, menyukai orang-orang yang berbuat baik. Syakurun, Tuhan yang pandai mensyukuri amalan hambanya, yuhibbul syakirin, juga mencintai orang-orang yang pandai bersyukur. Saburun, dialah Tuhan yang maha sabar, yuhibbu as-sabirin, mencintai orang-orang bersabar. Jawadun, dermawan, yuhibbu ahlal jud, menyukai orang-orang yang dermawan pula. Sattarun, dialah yang menutupi aib hamba-hambanya, yuhibbu ahlas sitri, Allah pun menyukai orang-orang yang menutupi hamba-hambanya, menutupi dosa-dosanya. Qadirun yalumu alal ajzi, dialah Tuhan yang maha kuasa, tak menyukai orang yang lemah, yang malas. Naam. Wal mu'minul qawiyyu ahabbu ilaihi minal mu'minid dhaif, afuwun yuhibbul afwa, witrun yuhibbul witra, wa kullu ma yuhibbuhu fahuwa min athari asma'ihi wa sifatihi wa mujibiha, wa kullu ma yubghiduhu fahuwa mimma yudaduha wa yunafiha. Ya, maka dia Allah al-mu'min, ya, al-qawiyyu ahabbu ilaihi min al-mu'min al-da'if. Seorang mu'min yang kuat dalam imannya, azimahnya, keinginannya, cita-citanya, lebih cinta Allah daripada mu'min yang lemah, lemah akidah, lemah diri, dan seterusnya. Afuun, yuhibbul afwa, ialah Allah pemilik nama afu, pemaaf, dia pun menyukai hamba-hambanya yang mudah memaafkan manusia lainnya. Witrun, yuhibbul witra, dialah Tuhan yang ganjil, yang esa, yang satu, menyukai sholat yang ganjil, sholat witir. Wa kullu ma yuhibbuhu fahuwa min athari asma'ihi, segala yang dia cintai adalah merupakan efek dari nama-namanya dan sifat-sifatnya, dan segala macam hal-hal yang positif daripada sifat-sifat tersebut. Wa kullu ma yubghidhu, segala yang dibenci Allah, fahuwa mimma yudadduha, adalah kebalikan daripada apa-apa yang cintai Allah. Ya, wa yunafiha, kebalikan daripada apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa fil ayatil mutaqaddimah jama'a bainal ghafuri wasyakur, fahuwa subhanahu ghafurun lidzunubi kulliha mahma adumat fala yata'adamuhu dhanbun an yaghfirah. Asy-syakuru likulli amalin wa in qalla walau kana mithqala darrah. Wa li hadza la yajuzu lil muslim an yaqnata min ghufranillahi lidzunubi mahma adumat, kama la yajuzu lahu an yahqira min a'malil birri syai'an mahma qallat. Fa inna rabba subhanahu ghafurun syakur. Dalam ayat yang lampau Allah menggabungkan dua namanya, ghafurun syakur. Fahuwa subhanahu ghafurun lidzunub, karena Allah dialah Tuhan ghafur, maha pengampun atas semua dosa, seluruh dosa, mahma azumat, sebesar apapun dosa. Fala yata'azumuhu dhanbun an yaghfirah, tak ada dosa yang begitu besar sekiranya hamba bertobat kecuali Allah akan mengampuninya. Tak ada dosa besar dengan tobat, semua Allah hilangkan. Asyakuru likulli amal, dialah yang mensyukuri segala amalan kita. Wa inqal, meski sedikit. Walau kana mithqala dzarrah, sebesar biji sawi pun kebaikan kita. Nampak ada kotoran di masjid, ya ambil, kantongi, dibuang. Allah ingat. Subhanahu wa ta'ala ingat. Kita pun tak ingat lagi. Ya, kadang-kadang ada amal-amalan perbuatan kebaikan yang kita tak ingat, Allah ingat dan Allah beri balasan. Yang kadang-kadang kita lupa di hari kiamat, dengan sebab yang sepele inilah Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita. Kadang-kadang kita anggap besar itu sia-sia karena kurang padanya keikhlasan. Ya, subhanahu wa ta'ala, sedikit apapun, fa inna rabba subhanahu ghafurun syakur, karena dia adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha menerima syukur. Naam. Wa inna lanas'aluhu subhanahu mutawassilina ilaihi bihadaini ismainil adhimaini an yaghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa an yataqabbala minna saliha a'malina innahu ghafurun syakur. Penutup, semoga Allah subhanahu wa ta'ala kita berperantara dengan dua namanya, dengan namanya Asy-Syakur Al-Ghafur, semoga Allah ampunkan kita, mengampunkan dosa-dosa kita, perbuatan kita yang melampaui batas. Semoga Allah menerima segala macam amal saleh kita. Sesungguhnya dia Tuhan maha pengampun lagi maha mensyukuri hamba-hambanya dengan amalan mereka. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah di kesempatan yang akan datang kita akan masuk kepada nama Allah yang lain, Al-Halim. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.